Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama taslimin katsira wa ba'd. Kita ulang ya. Dari faslun gitu. Faslun. Kita sudah lewatkan bahwa hadzal fasl ma'qud lihukmi tabi'il munada min na'tin wa ghairih. Fasl ini dipanjangkan, ditetapkan, dibikin untuk menjelaskan tentang hukum tabi' bagi munada berupa na'at dan selainnya umum ya. Adapun yang kemarin tambahan nanti belum, yang ma'ada itu. Hadha al-fasl ma'kudun lihukmi tabi'il munada min na'tin wa ghairih. تابعة الضم المضافة دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل تابع باقي منادى yang مبني di atas ضمه لفظا أو تقديرا yang تابع tersebut disandarkan dalam keadaan تابع tersebut tanpa أل maka تابع yang seperti ini haruskanlah padanya nasab seperti Azaidu Zal Hiyal. Zal Hiyal. Za di sini tabi'. Ya ini sebagai apa? Sifat bagi Zaid. Dan dia wajib nasab. Wajib nasab. Kenapa? Karena dia za yang pertama menjadi tabi' bagi munada yang mabni di atas dhamma. Zaid. Zaid munada mabni karena mufradul alam. Ada satu lagi yang mabni di atas dhamma itu apa? Nakirah maksudah. Kemudian yang kedua, za di situ mudhaf dan dia za dalam keadaan tidak beral, maka wajib dia tabi tersebut dinasobkan. Azaidu zal hiyal dinasobkan karena diatofkan atau di ijba'kan kepada mahalnya Zaid yang mansub. Ini disebutkan tabi' ya tabi' di dhom ya ini ma'ada nasakin wal badal biqorinati ma ba'dah tabi' yani selain nasak dan badal dengan korina yang setelahnya kata bait ini maksud dengan tabi' adalah apa nasak apa selain nasak dan badal yaitu apa na'at taukid atau bayan ya. Kemudian disebutkan ini al-mudhaf tabi' di dhamm ya tabi' yang memiliki dhammah yakni tabi' bagi munada yang mabni di atas dhammah itu apa saja berarti tabi' bagi apa alam ya mufrad dan nakirah maksudah dan nakirah maksudah dan dikatakan al-mudhaf ini mengeluarkan apa at-tabi' al-mufrad ya mengeluarkan tabi yang mufrad. Al-mudhaf di sini mengeluarkan apa? At-tabi yang mufrad. Ya contoh na'at seperti yang dicontohkan di sini. Azaidu dal hiyal. Contoh ataf bayannya. Ya Zaidu Aba Abdillah wajib Aba Abdillah dinasobkan. Karena dia tabi' bagi munada yang mabni yaitu Zaid dan dia dalam keadaan apa? Dia dofahkan, aba didofahkan kepada yang setelahnya dan dia pun aba tidak beral maka wajib nasab. Contoh atau bayannya itu. Ya Zaidu Aba Abdillah. Taukid contohnya, ya kan nanti akan disebutkan sih insyaAllah. Ya tamimu kullahum, ya tamimu kullahum. Wahai tamim, seluruhnya. Ya kita baca syarahnya. Ay idza kana tabi'ul munada al-madmum mudhafa, yani apabila tabi' bagi munada yang mabni di atas dhammah tabi tersebut mudhaf. Ya. Ghayra musahibin al-alif wal lam, tidak bersama alif dan lam, tidak beral, maka wajib nasbu, wajib untuk dinasabkan. Imra'atan li mahalil munada, karena melihat mahalnya munada. Dan tidak boleh diijba' kepada lafaznya dengan dikatakan Azaidu Zu misalkan Al-Hiyal. Ya, tidak boleh apa? Diijba'kan kepada lafaznya lita'adzuri dhammin nida, karena nida munada tidak bisa didhammah ketika dia mudhaf. Ya. Nahu ya Zaidu sahiba amrin, ya Zaidu sahiba amrin, sini sahiba. Ya. Ada catatan kaki nomor 2, lihat. Ha huna amrani uridu an unabbihaka ilaihima. Di sini ada dua hal yang ingin saya ingatkan kepadamu. Al-amrul awal, hal yang pertama, annal munada idza kana isman dhahira, bahwasanya munada apabila bentuknya isim yang dhahir, falahu jihatan, maka ia memiliki dua arah. Memiliki dua arah. Munada apabila bentuknya isim yang dhahir, maka ia memiliki dua arah ataupun dua wajah. Al-ula, yang pertama, jihah kaunihi munada, jihatu kaunihi munada, dari sisi keberadaannya sebagai munada, isim yang diseru. Wahia taqtadi al-khitab, dan itu berkonsekuensi kepada al-khitab. Khitab, ya, orang yang diajak bicara. Arah pembicaraan kepada mukhatab. Ya. Ghaib, cuma ketika dijadikan munada, di situ berkonsekuensi kepada khitab, kan? Ya Zaidu. Zaid sendiri isim dhahir, kan? Konsekuensinya biasanya isim dhahir kan ghaib, ya. Tapi ketika digunakan untuk munada, itu mengandung khitab. Ya, mengandung apa? Khitab, arah pembicaraan kepada orang yang diajak bicara. Wa hiya taqtadi al-khitab, ya. Itu sisi yang pertama. Dari apa? Isim dhahir apabila dijadikan munada, ia berkonsekuensi kepada makna khitab. Wa tsaniyah, yang kedua, jihatu kaunihi isman dhahira. Dari sisi yang pertama, dari sisi dia munada, sesuatu yang dipanggil, maka ini konsekuensinya adalah khitab. Yang kedua, jihatu kaunihi isman dhahira. Dari sisi ia keberadaannya sebagai isim yang dhahir. Ya Zaidu isim dhahir. Wa hiya taqtadi al-ghaibah. Maka ini berkonsekuensi kepada ghaib, makna ghaib. Ya. Kata ganti orang ke tiga. Dari sisi munada menunjukkan kata ganti orang yang kedua. Dari sisi isim zahirnya menunjukkan kata ganti orang ketiga. Fa idza kana tabi'ul munada muttasilan bi dhamirih, maka apabila tabi' bagi munada, tabi' ya bisa na'atan yang lainnya. Apabila tabi' bagi munada itu muttasilan bi dhamirih, tabi' tersebut bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada munada, maka jaza fi hadha dhamiri wajhan, boleh pada dhamir ini dengan dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, an yu'ta bihi dhamir ghaibatin nadharan ila al-jihah ats-tsaniyah, didatangkan dhamir tersebut dalam keadaan dhamirnya dhamir ghaib, karena memandang kepada jihah ats-tsaniyah, sisi yang kedua, yaitu keberadaannya sebagai isim dhahir. Paham? Ya. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua, an yu'ta bihi dhamir khitabin nadharan ila al-jihah al-ula, didatangkan dhamirnya dalam bentuk dhamir khitab, karena memandang kepada sisi yang pertama. Ya. Taqul, sehingga engkau katakan, ya Zaidu, boleh nafsahu, boleh nafsaka. Nafsahu ini karena melihat posisi Zaid adalah bentuknya isim dhahir, iya kan? Maka digunakan apa? Dhamir lil ghaibah. Ya Zaidu nafsah. Boleh juga ya Zaidu nafsak, karena melihat munada yang yaqtadi lil khitab. Wa ya tamim, boleh kullahum, boleh kullakum. Ya dzalladzi qama au qumta. Wahai orang ini yang berdiri, qoma huwa berarti dhamirnya, wala juga kumta. Paham? Paham gak kira-kira? Ya. Kemudian wa ma siwa hunsib aw irfa' waj'ala ka mustaqillin nasaqan wa badala. Ya. Tadi yang pertama tabi' li dhom bahasanya, ya kan? Tabi' li dhom. Itu mencakup apa saja? Tabi' li dhom. Hah? Yang pertama na'at atau bayan dan taukid. Ya. Hukumnya bagaimana? Ya, tabi' yang berupa na'at, bayan dan taukid apabila datang setelah munada yang mabni di atas dhammah, wajib untuk dia dinasobkan. Ya. Nadharan aw mura'atan li mahallil munada. Yang kedua, hukum yang kedua. Wa ma siwa hunsib aw irfa' waj'ala. Adapun selainnya. Ya, selainnya. Maka nasobkanlah atau rafa'kanlah. Ya, waj'ala kemudian jadikanlah. Nasaqan wa badala atau nasaq dan badal kamustaqillin, seperti munada yang bersendiri. Ya, kita lihat di sini penjelasannya. Ai ma siwal mudhafi al-madhkuri yajuzu raf'uhu wa nasbuhu. Yakni selain mudhaf yang telah disebutkan, mudhaf yang telah disebutkan apa? Selain mudhaf yang telah disebutkan, yakni yang tadi, tapi yang mudhaf tanpa al tadi kan? Ya. Ma siwal mudhaf al-madhkur yajuzu raf'uhu wa nasbuhu. Yani selain mudhaf yang telah disebutkan tadi, dari kan tabi' al-mudhaf. Iya. Selain tabi' mudhaf yang telah disebutkan, selain tabi' mudhaf yang telah disebutkan, boleh untuk dirafa'kan atau dinasabkan. Wa huwa al-mudhaf, yakni berarti al-mudhaf al-musahib li'al, mudhaf yang dia beral ataupun mufrad. Paham? Iya. Jadi kan al-mudhaf duna al. Berarti kalau mudhafnya ma'al, ya, atau mufrad, karena keluar dari mudhaf, mufrad juga kan, keluar dengan duna al, mudhaf yang beral. Wahual mudhaf al-musahib li'al, yakni mudhaf yang beral, wal-mufradi dan mufrad. Kalau, ya, tabi'nya adalah apa? Mudhaf yang beral atau mufrad, maka pada mudhaf ini boleh dengan dua sisi, rafa ataupun nasab. Contoh fataqul ya zaidu al-karimu al-karima al-abi. Boleh dikatakan ya zaidu al-karima ya nadharan aw mura'atan li mahalli. Boleh juga ya zaidu al-karimu ya nadharan ila madha bina uzaid itu ala dhamm. Ya. Biraf al-karim wa nasbih, dengan merofakan al-karim wa nasbih. Hanya saja dikatakan oleh al-Khubari penyebutan biraf al-karim. Biraf al-karim dengan merofakan karim, kata al-Khubari, fihi tasammuh. Di situ ada tasammuh, ya, tajawuz, bermudah-mudah gitu, tasahul. Fa inna, karena dhammata tabi', dhammahnya tabi' al-karimu itba'ul lafzi al-munada, adalah karena mengitba' lafadnya munada, sehingga kata al-Khubari la i'rab wala bina, maka dia tidak i'rab tidak bina, kama qalahu damamini. Mungkin lebih tepatnya apa, bidhommil karim gitu ya, enggak masalah lah ya. Masalah i'rab ini wanasbi, dan menasabkannya, kalau menasabkan enggak ada masalah, ya kan? Karena di al-karima dibaca fathah, karena dijadikan tabi bagi mahalnya zaid yang mansub. Nah, ketika di dhamma ini dia mengatakan bi raf'i, berarti mu'rab kan? Iya. Tapi kata al-Khubari menukil ucapannya ad-damami ini fi tasammuh. Situ ada berluas-luas, ya. Dalam penggunaan istilah fa inna dhamma tatabi' itba'un itba'un. Ya, itba'un lilafzi al-munada. karena sesungguhnya dhammahnya tabi' yakni al-karim karena mengitba' kepada lafaz munada. Sedangkan lafaz munada sendiri kan mabni dhammahnya. Sehingga kata dia la i'rab wala bina. Al-muhim masalah seperti ini i'rab dia luas sajalah. Antum katakan marfu juga enggak masalah. Atau dikatakan apa? La i'rab wala bina. Wa ya Zaidu al-Dharifa al-Dharifu. Kenapa? Boleh dengan dua sisi. Kalau tadi kenapa ya Zaidu al-Karimu boleh, al-Karima boleh, al-Abi. Karena mudhafnya al-Karim atau tabi'nya adalah mudhaf yang beral. Al-Karimu al-Ab. Al-Karim disandarkan kepada al-Ab. Itu sudah sering kita lewatkan. Boleh wasuf sifat ismaful, sifat musyabbaha yang beral didhafahkan kepada yang beral lagi atau yang tidak beral yang ia didhafahkan kepada yang beral. Adapun contoh yang kedua ya Zaidu al-Dharifu boleh, al-Dharifa boleh. Kenapa? Karena tabi'nya al-Dharif di sini sebagai sifat ber atau tidak didhafahkan alias mufrad. Mufrad boleh dengan dua sisi. Nah itu diingat-ingat ya. Wa hukmu atil bayan wa taukid hukmu sifah. Adapun hukumnya ataf bayan dan taukid itu hukumnya persis seperti sifat. Seperti apa? Sifat. Seperti na'at. Artinya apa? Ataf bayan ataupun apa taukid kalau dia datang setelah munada yang mabni di atas dhammah wajib apa? Di fathah, ya kan? Ketika dia tadi mudhaf tanpa al, iya kan? Mudhaf tanpa al. Engkau katakan ya rajulu zaidun. Boleh juga zaidan. Kenapa demikian? Ya rajulu zaidun boleh, zaidan boleh. Ya karena di situ tabi'nya atau apa dalam hal ini? Ataf bayannya apa? Mufrad Zaidun. Rajulu itu ma'rifah atau nakirah rajulu? Hah, ya rajulu Zaidun. Rajulu ma'rifah atau nakirah? Ya ma'rifah. Ma'rifah karena dia munada nakirah maksudah. Dengan apa ma'rifahnya? Bil qasdi wal iqbal alaihi. Bi rafa' wal nasab boleh dengan rafa' boleh dengan nasab. Wa ya tamimu ajma'una boleh. Ajma'ina pun boleh. Di catatan yang akhir disebutkan wahya arba'u halat kama tara dan ia ada empat keadaan sebagaimana yang kau lihat. Yang pertama al-mudhaf al-muhalla bi'al, yakni mudhaf yang dihiasi dengan al, mudhaf yang dihiasi dengan al atau mufrad ya. Atau atafayan ataupun taukid. Wa amma 'athun nasaqi wal badalu fa fi hukmil munada al mustaqil. Ah, tadi selesai ya. Wa masiwahun sib aw irfa' waj'ala. Titik. Wa masiwahun sib aw irfa'. Iya kan? Kemudian waj'ala baru. Waj'ala nasaqan wa badala ka mustaqilli. Ka mustaqil. Ya itu. Sekarang penjelasan tentang ini waj'al ka mustaqilin nasaqan wa badala. Jadikanlah ataf nasak dan badal seperti sesuatu seperti munada yang bersendiri. Wa ma'atun nasaqi wal badalu fa fi hukmil munada al mustaqil. Adapun ataf nasak dan badal, ataf nasak dan badal fa fi hukmil munada al mustaqil, maka ia pada hukum munada yang bersendiri. Kenapa demikian? Alasannya kalau pada badal di annal badal ala niyati takraril amil, karena para badal itu di atas niatan mengulang amil. Sehingga tabi'nya itu mustaqil. Wahuwa ya. Dan di situ amilnya adalah ya. Ya nida. لأن البدل على نية تكرار العامل وهو يا عاملnya adalah يا. Kalau mahdhuf ya ditakdirkan dari huruf nidaya ya hanya ya. Wal atif kan naib anhu, dan huruf ataf seperti pengganti dari pengulangan amil. Ya, itu sisi kesamaannya apa? Ataf nasar dengan badal. Kalau badal jelas kenapa mustaqil hukumnya, karena dia di atas pengulangan atau niatan pengulangan amil. Ada pun apa? Atif, huruf ataf, ada ataf nasar, itu seperti pengganti dari pengulangan apa? Amil. Fayajibu dhammuhu idza kana mufrada. Kita ulangi, adapun ataf nasak dan badal maka dia pada hukum munada yang bersendiri. Bersendiri seolah-olah ini panggil munadanya apa? Badalnya saja atau ataf nasaknya gitu. Fayajibu dhammuhu, sehingga wajib didhammah binaan. Dhammah bina. Idza kana mufradan. Ya, kalau apa? Badalnya mufrad. Contoh, ya rajulu Zaidu. Ya rajulu Zaidu, tidak boleh dikatakan apa? Zaidan. Karena dia badal dari rajul, dan badal itu pada niatan mengulang amil, sehingga seolah-olah dikatakan ya rajulu ya Zaidu. Kenapa di dhammah? Ya karena dia amil sendiri, ya rajulu ya Zaidu. Tidak melihat kepada mahalnya rajul ataupun lafadznya rajul. Tapi melihat amil ia sendiri. Kemudian pada apa? Ataf nasaknya ya rajulu wa zaidu. Sama. Ya rajulu wa zaidu. Hukumnya mustaqil. Ya. Kama yajibu dhamm law qulta, sebagaimana wajib didhammah seandainya engkau katakan ya zaidu. Sehingga ketika engkau jadikan zaid sebagai badal pun demikian. Ya rajulu zaidu. Wajib nasbuhu in kana mudhafan, dan wajib badal ini atau ataf nasak ini untuk dia dinasobkan ketika dia mudhaf. Ya Zaidu Aba Abdillah. Ya seperti ketika kita memanggil Aba Abdillah aja, ya Aba Abdillah gitu kan. Ya Zaidu Aba Abdillah. Takdirnya kan ya Zaidu ya Aba Abdillah, sehingga tidak boleh Abu Abdillah. Wa ya Zaidu wa Aba Abdillah, sama juga. Ya, sama. Kama yajibu nasbuhu law qulta ya Aba Abdillah, sebagaimana wajib nasabkannya seandainya engkau katakan ya Aba Abdillah. Di sini pada contoh ya Zaidu wa Aba Abdillah ya. Bentar. Mana ya? Enggak ada tulisannya. Ini sepertinya ya rajulu Zaidu, kenapa demikian? Wajib dia apa? Dhammah. Karena taba'an li lafzihi lima fihi min musyakalati al-harakah. I'rabnya bagaimana? Taba'an li lafzihi lima fi min musyakilati al-harakah. I'rabnya jelas ya. Bagaimana i'rabnya ini? Ya rajulu Zaidu. Ya. Harfu nida mabni ala sukun. Rajulu munada. Ya, nakira maqsudah mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Zaidu badal. Ya, badal dari apa? Rajul. Maka dia juga sama. Mabni ala dhamm fi mahali apa? Nasbin juga. Ya. Begitu pula ya rajulu wa zaidu wa harfu atfin, zaidunya sama juga. Mabni ala dhamm ya, fi mahali nasbin ma'tuf ala rajul. Adapun pada yang mu'rabnya ya Zaidu Aba Abdillah, Berarti apa? Abdillah badal min apa? Badal apa berarti? Ya Zaidu apa Abdillah. Dari mahalnya apa? Zaid dia. Mahalnya Zaid. Ya Zaidu apa Abdillah juga ma'atuf apa Abdillah kepada mahalnya apa? Zaid. Ya sudah dipaham ini? Yang belum paham silakan ditanyakan. Ya, niatnya saja sepertinya ya. Untuk membedakan atofain dengan badal itu niatnya saja. Kalau kita niatnya mengulang amil, badal. Kalau kita niatnya disebutkan tapi ini untuk memperjelas apa yang kurang jelas dari matbu'nya atofain. Ya, dalam contohnya persis kan ya. Ya Zaidu apa Abdillah juga bisa atofain, bisa apa? Badal. Mana? Oh belum selesai ta? Masih belum selesai ya? Oh alam rufani belum kubaca ta? Telat sih. Terjauh baru diingetin. Alam rufani tanwih yang kedua. Tadi kan baru yang pertama ya. Yang hahuna amran uridu anu nabiha ke ilahima. Baru perkara yang pertama. Yaitu pembahasan munada yang berupa isim bohir. Bahwasanya dia memiliki dua sisi, dua wajah. Isi yang pertama dia keberadaannya sebagai munada berarti yaqtadi al-khitab, kemudian dari sisi keberadaannya sebagai isim dhahir yaqtadi al-ghaibah, sehingga dhamir yang bergandengan bersama tabi'nya boleh lil ghaib ataupun apa lil mukhatab itu. Wal amru tsani yang kedua anna tabi' al-mudhafa alladhi yajibu nasbuhu wa ma kanat idafatuhu mahdhah. Tabi' yang mudhaf yang wajib nasabnya Islam ini kan demikian ya. Tabi' yang mudhaf wajib nasab ya. Tabi' yang mudhaf yang wajib nasabnya adalah makanat idhafatu mahdhah, apa yang idhafanya mahdhah, alias idhafah apa? Mahdhah ma'nawiyah. Bukan wasaf idhafanya wasaf. Amma alladhi idhafatu lafdhiyah, adapun mudhaf yang idhafahnya lafdhiyah, idhafah ghairu mahdhah atau idhafah lafdhiyah. Kasmil fa'il seperti idhafahnya isim fa'il al-mudhaf ila maf'uli yang didhafahkan kepada maf'ulnya, contoh ya rajulu daribu zaidin atau dariba zaidin faqad ikhtalafat fihi kalimatul ulama, ucapan-ucapan ulama linahu dalam hal ini berbeda-beda. Faqala ar-radi berkata al-muhaqqiq ar-radi yajuzu fihi al-wajhan ad-dhamm wa an-nasbu, boleh dengan dua sisi dhamma dan nasab. Faqala Suyuti yajibu nasbuh, kata Suyuti wajib nasabnya. Kalau apa? Idhafahnya idhafah lafziyah. Karena finiatil infisal. Finiatil infisal. Kalau finiatil infisal berarti kan seperti baru lagi ya lagi gitu ya. Ya rajulu daribu zaidin atau dariba zaidin, boleh. Kata radhi boleh dengan dua sisi. Kenapa? Karena idhafahnya lafziyah. Adapun kalau idhafahnya idhafah ma'nawiyah maka harus dengan satu sisi saja, nasab saja. Ya. Sudah lewat tadi ya Zaidu sahiba amrin. Sahib sudah menjadi isim, sudah keluar dari sifat ya. Sehingga tidak sama dengan yang dicontohkan di sini borib. Yang lain? Paham ya? Selain wa ma siwahu insib aw irfa, selain mudhaf ya yang disebutkan di atas maka boleh dengan dua sisi rafa dan apa nasab ya, yakni selain mudhaf yang tanpa al berarti yaitu apa mudhaf yang beral atau mufrad ketika tabi'nya beral ataupun ketika mudhafnya beral atau mufrad boleh dengan dua sisi nasab ataupun rafa. Ya, kemudian bagaimana dengan ataf nasak dan badal? Kata beliau jadikanlah ataf nasak dan badal seperti hukumnya ya munada yang bersendiri. Ya. Bersendiri dengan huruf nida. Ya. seperti sendiri gitu. Maksudnya dilihat, dirinci di situ. Kalau badalnya atau ataf nasaknya mufrad, ya mufradul alam atau nakira maksudah, berarti ya mabni gitu aja. Kalau mudhaf, bagaimana kalau mudhaf? Mu'rab. Ya. Mansub. Ya, ini yang sudah ulang ini. Paham? Lanjut, paham San? Apa? Wasaniya mana? Al-Amran, yang keduanya. Tadi belum paham. Al-Amran Sani, contohnya belum paham. Jadi perkara yang kedua yang beliau tanbihkan di sini adalah bahwasanya tabi' yang tabi' ini mudhaf, tabi' bagi munada. Ya. Yang tabi' ini mudhaf, maka wajib dinasabkan. Ya. Wajib dinasabkan. Ketika apa? Idhafahnya mahdhah, idhafahnya ma'nawiyah. Adapun kalau idhafahnya adalah lafziyah saja, sebagai idhafahnya awsaf sifat-sifat kepada ma'mulnya, maka ada khilaf. Ada khilaf. Contoh, ya rajulu daribu zaidin. Kata radhi boleh dengan dua sisi. Dariba boleh, daribu boleh. Kenapa? Karena di situ idhofahnya adalah idhofah yang apa? Lafziyah, lafziyah. Idhofah wasaf kepada amilnya. Di sini simfail kepada maf'ulnya. Adapun kata Asyuti, wajib nasab. Tapi sepertinya wallahualam boleh dua-duanya. Murin. وإن يكن مصحوب ألمان سقا ففيه وجهان ورفع ينتقى وإن يكن مصحوب ألمان سقا apabila ya manusiqa apa yang dijadikan ataf nasak mashub al ya bersama al apabila itu manusik itu isimnya yakun ya khabari mashuba al apabila apa yang dijadikan sebagai ataf nasak itu mashuba al dibarengi dengan al beral ataf nasaknya beral paham fa fihi wajhani maka padanya dengan dua sisi boleh dengan dua sisi wajhani wa raf'un fafi wajhani padanya dua sisi. Apa dua sisinya? Ya kalau warofa, nasab. Warofun yuntaqo. Tapi rofa itu lebih dipilih. Tadi afan keliru tadi catatan kaki yang barusan ini untuk di sini. Warofun yuntaqo dan rofa lebih dipilih. Ini taba'an lilafzihi. Di sini. Nerapkannya salah. Ya. Tapi rofa lebih dipilih. Saya ulangi apabila manusiqo apa yang dijadikan sebagai ataf nasab beral mas'uba'al maka padanya pada ataf nasak ini wajhan boleh dengan dua sisi. Wa raf'un tapi rafa' yuntaqa lebih dipilih. Kenapa? Taba'an li lafzihi. Karena ngikut mengikutkan lafadznya. Lima fihi min musyakalatil harakah karena di situ ada keselarasan harakat walikauni aktsar dan karena itu yang paling banyak digunakan. Taba'an li lafzihi lima fihi min musyakalatil harakati walikauni aktsar. Ah, paham ini bahasanya? Maksudnya apa berarti atof nasak yang beral hukumnya apa boleh dengan dua sisi yang lebih bagus rofa ainna ma yajibu bina'ul mansuq 'ala dhom idza kana mufradan ma'rifatan bighairi al yani hanyalah menjadi wajib mabninya atof nasak di atas dhamma idza kana mufradan kalau dia mufrad itu yang pertama ma'rifah itu yang kedua tanpa al itu yang apa wajib apa hah mabni dia tumah yang sudah lewat tadi kan ya rajulu wa zaidu ya kan ya rajulu wa zaidu itu wajib nasab ataf nasaknya zaid kenapa karena dia mufrad dan ma'rifah dan tanpa al ya kan innama yajibu bina'ul mansuq hanyalah menjadi wajib untuk memabnikan isim yang dijadikan sebagai ataf nasak di atas dhammah apabila isim tersebut mufrad ma'rifah tanpa al mufrad ma'rifah tanpa al. Ya. Fa in kana bi al, adapun kalau ataf nasanya bersama al, wa yal hal al khamisah wa yal mufrad al muhalla bi al. Ya. Fa idza lam yakun muhalla bi al fa hukmu hukmul munada al mustaqil. Ya. Tadi kan empat keadaan yang telah lewat, al mudhaf, al muhalla bi al. Pembahasan apa itu? Ataf nasak ya? Nomor satu tadi itu. Kita lanjut dulu yang ada di sini. Tolongi. Fa in kana bi al, apabila ataf nasaknya beral, jaza fihi wajhan, maka padanya boleh dengan dua sisi. Yang pertama rafa' dan yang kedua nasab. Wal mukhtar indal khalil wa sibawaihi wa man tabi'ahuma rafa'u. Tapi yang terpilih di sisi al-khalil dan juga sibawai dan juga yang mengikuti pendapat keduanya adalah rafa'. Tadi alasannya. Tab'an li lafzihi lima fi min musyakalatil harakah wa likauni aktsar. Wa huwa ikhtiyarul musannif, dan itu pilihannya al-musannif. Dan disepakati oleh al-Mazuni. Dan juga ada pun pendapat yang lain yang dipilih oleh Abu Amr, Isa, Yunus, Al-Jurmi adalah nasab karena berpegang dengan zahir ayat ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayra. Beral di situ wat-tayra. Walihada qala, oleh karenanya Ibnu Malik berkata dalam baitnya wa raf'un yuntaqa, dan rafa' lebih dipilih. Ayyukhtar fataqul, sehingga mengatakan dalam contoh ya Zaidu wal ghulamu boleh, wal ghulama boleh bi raf'i wan nasbi. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Ta'ala ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayra. Ya wat-tayra, karena diatofkan di nasab di fathah, kenapa? Ditita kepada apa? Mahalnya apa? Jibal, makanya nasab ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayra bi raf'i tayr wa nasbi, dengan merafakan tayr dan nasabnya. Dicek barangkali ada dua qira'ah ya. Berarti ataf nasak, coba dirinci. Ataf nasak apabila ia mufrad alam, bagaimana hukumnya? Mustaqil, maka dia mabni di atas dhammah. Iya, dhammah. Jadi yang dicontohkan ya rajulu wa zaidu, atau ya Muhammadu wa Zaidu. Kemudian dia mufrad tadi beral, boleh dengan dua sisi, rafa dan nasab ya jibalu awibi mahu wa tayr. Kemudian yang kedua mudhaf. Kalau mudhaf mansub mu'rab, apalagi keadaannya. Sudah ya. Mudhafnya beral ataupun tidak beral. Ada mudhaf yang beral, ada yang tidak beral juga kan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ah, itu yang ketiga berarti. Yang pertama, pembahasan pertama yang tabi'atul dhom adalah pembahasan tentang tabi' bagi munada yang mabni yang keadaannya mudhaf tanpa al. Maka wajib nasab. Yang kedua, tabi'nya mudhaf tapi beral, atau tabi'nya mufrad. Ya. Yang apa? Tabi'nya apa? Mudhaf yang beral, dan yang kedua mudhaf. Ya. Maka bagaimana? Boleh dengan dua sisi. Ya. Lewat tadi ya Zaidu al-Karim, ya Zaidu al-Zarif. Ya. Ini pembahasannya hanya apa? Pada tiga pembahasan tadi, yaitu apa? Ya, taukid, na'at, dan atafayan saja. Itu pembahasan yang pertama dan yang kedua. Masih. Kemudian pembahasan berikutnya wa ja'alaka mustaqilin nasaqa wa badala, bahasan ataf nasak dan badal. Yani jadikanlah nasak dan badal seperti munada yang mustaqil. Ya. Kemudian berikutnya pembahasan tentang apa? Ataf nasak juga yang dia beral, boleh padanya dengan dua sisi. Kemudian wa وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد dan ayyuha ayyuha termasuk munada ayyuha ayyuha itu yalzamu mashub al menetapi ya senantiasa menetapi mengikuti mashub al isim yang beral ba'd setelahnya sifatan sebagai sifat paham enggak ayyuha ya ayyuhan nas ayyuha itu ayyuha yalzamu mashub al mengikuti mengiringi senantiasa mengiringi senantiasa bersama gitu ya senantiasa menetapilah ayyuha lafadz ayyuha ini lafadz ayyuha senantiasa menetapi isim yang beral gitu loh setelahnya isim yang beral yang datang setelahnya sebagai apa isim yang beral setelahnya sifatan sebagai sifat hal itu si ayyuhan nas ayyuha ini kan munadanya setelahnya mesti isim yang beral sebagai sifat atau nanti ada isim yang lain yang jelas beral ya ayyuhan nas ya ayyuhan nafsu paham birrafi lada dzil ma'rifah ya birrafa dengan rafa ya ayyuhan nas ya lada dzil ma'rifah di sisi munada yang ma'rifah ini ayyuha munada kan ma'rifah enggak ma'rifah ya ya ayyu makanya dia mal di tsummah ya kan ayyu munada ya dzil ma'rifah kembali ke mana orang yang memiliki ma'rifah atau kembalinya kepada tadi ayyu sepertinya pada ayu ya. Lada dil ma'rifah di sisi isim yang ma'rifah ini. Ayu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah kan ayu. Cuma di situ masih ma'rifahnya dengan iqbal ya kan iqbal al ayu. Wa ayu hadza ayuha kemudian yang berikutnya ayu hadza dan ayuha ayuha ladzi ya. Ayyuhadza dan ayyuhadzallazi pasangannya itu ayyuhadza dan ayyuhadzallazi berarti ada tiga ya yang pertama ayyuha bahasanya sudah lewat kemudian ayyuhadza yang kedua ayyuhadzallazi yang ketiga warad ini pun datang datang fi kalamil arab ya sebagai sifat dari ayyuha kalau tadi ayyuha sifatnya beral kemudian yang kedua ayyuha sifatnya za yang ketiga ayyuha sifatnya allazi itu pun datang duanya ini sebagai sifat dalam kalam orang Arab. Paham ya? Wa wasu ayyin bi siwa hadza yurad dan mensifati ay dengan selain ini, dengan selain tadi yang beral atau dengan selain hadza dengan selain dha ya maksudnya dan selain apa allazi yurad ala qaili. Dikembalikan ditolak atas yang berpendapat demikian. Sehingga tidak boleh katakan ya ayuha sahibu Umar. Tidak boleh. Karena setelah ayuhanya bukan yang beral, bukan pula isim syaraza, bukan pula isim mausul. Am enggak pembahasan kira-kira ini? Jadi ayuha menetapi isim yang beral setelahnya sebagai sifat i'rabnya birrafa dengan rafa. Iya. Lada dzil ma'rifah di sisi munada yang ma'rifah ini. Kemudian ayyuhadza ayyuhalladzi pun datang sebagai sifat bagi ayyu za sifatnya ayyu ayyuha kemudian alladzi sifat bagi ayyuha dan mensifati wawasu ayyi menyifati ayyi dengan selain ini ya yurad ditolak ya dari terima paham ya? Insyaallah kalau paham ini kita masuk penjelasan syarahnya lebih mudah lagi. Yuqalu ya ayyuhar rajulu dikatakan ya ayyuhar rajulu. Kenapa di situ ayyunya meletapi ha ayyuha? Fa innama lazimat hal ha liyakuna iwadan mimma tasahiqu min al-idhafah. Sebutnya dalam hasyiah Ibn Hamdun Al-Makudiyah. hanyalah lazimatha alha, hak menetapi ayu, ayyuha, ayatuha, ada haknya. Kenapa? Hak menetapi ayu, liyakuna iwadhan, agar hak ini sebagai ganti, mimma tastahiqu minal idhafah, sebagai ganti haknya ayu berupa idhafah. Kan ayu haknya senang diidhafahkan kan, cuma di sini ketika dijadikan munada tidak diidhafahkan, maka diganti posisi idhafah tadi dengan hak, mudhafnya diganti hak. Paham enggak? Liyakuna iwadhan, agar hak tersebut menjadi ganti dari isim yang berhak untuk diidhafahkan tapi tidak diidhafahkan. Paham ya? Nah itu makanya ada haknya terus. Ayyuha ar-rajul, ayyuha al-insan, ayyatuha, wa ya ayyuhadha, dan juga wa ya ayyuhadha, atau wa ya ayyuha ar-rajul, jelas mana ya? Hai orang ini, ya ayyuhadha, wahai laki-laki, wahai orang ini, ya. Ayyuhadha, hadha pun sifat, karena dia ditakwil dengan mushtaqan al-mushar ilaih. Wa ya ayyuhadha alladhi fa'ala kadza, wahai orang yang sedang telah berbuat ini. Fa ayyu munada mufrad, maka i'rabnya ayyu munada mufrad mabni 'ala dhamm, mabni di atas dhammah. Pada mahalnya apa? Nasab. Ya li fi'lin mahdzuf atau biya menurut yang lainnya. Allati nabat manaba al-fi'l. Wa ha zaidah, dan hanya zaidah untuk tanbih. Ya ayyuha zaidah, tapi harus ditambahkan zaidah lazimah, berarti ya zaidahnya lazimah untuk tanbih, untuk tanbih. Dan itu wa syamilal mufrad, masuk juga mufrad dan musanna, yang dicontohkan kan mufrad saja ya, musanna juga masuk. Afan, jangan dulu, dulu saya tuh barangkali saya salah ini. Iya betul. Ya wasyamil al mufrad wal musanna. Contoh yang mufrad, yang musanna ya. Ayyuhadhani, dalam potongan Bashir, ayyuhadhani kula zadakuma. Coba pinjam pulpennya. Yang ketinggalan nih, alifnya kurang. Tapi masih bisa baca kalau baru. Ayyuhadhani kula zadakuma, wahai dua orang ini, makanlah bekal-bekal kalian. Wada'ani waghilan fi man waghal, biarkan saya ikut masuk ke walimahan meskipun saya tidak diundang bersama orang-orang yang masuk. To fail itu ya. To fail ya. Iya kan? Wahai dua orang ini, makan silakan bekal-bekal kalian. Wis gampang saya. Ya, wada'ani, biarkan saya. Da' dari. Untuk aku masuk bersama orang-orang yang masuk walimahan itu ikut makan. Hah? Ayyuhadhani kula zadakuma wada'ani waghilan fi man waghal dakhilan. Nah itu untuk musanna juga. Za ya. Untuk bukan mufrad aja ya. Ayyuhadha, ayyuhadhani bisa. Kemudian warrajulu sifah li ayyun, dan i'rabnya ar-rajul adalah ya ayyuhar rajul, i'rabnya apa dia? Di dhammah sifat. Ya, bagi ai. Waqila, ada juga yang mengatakan apa bayan. Waqila, ada juga yang mengatakan badal. Ini bisa-bisanya, bisa aja. Waqila, ada juga yang merinci in kana mushtaqa, kalau setelah ayyuha adalah isimnya mushtaq, maka dia na'at. Karena na'at mushtaq. Wa in kana jamidan, kalau setelah ayyuha itu isim yang jamid, maka dia apa bayan atau badal. Luas sajalah. Jangan langel. Kalau yang rinci juga bagus tuh. Ya, yang rinci ya, enak kayaknya ya. Kayak-kayak ya ayyuhal qa'imu kan enak tuh. Kayak orang yang berdiri al-qa'im, sifat enak gitu. Kemudian wa yajibu raf'uhu 'indal jumhur, dan di sisi jumhur isim yang beral yang jatuh setelah ayyuha ataupun ayyatuha itu wajib rafa', ya ayyuhal insanu, ya ayyuhan nafsu, li'annahu huwal maqsudu bin nida. Kenapa wajib rafa'? Karena ialah yang dituju dengan nida secara hakiki. Ya kan? Ya ayyuhar rajul. Siapa yang dipanggil? Ar-rajul. Hanya perantara saja ayyuhar ini. Ya. Wajaza al-mazuni nasbahu. Sedangkan al-mazuni membolehkan nasabnya. Nasabnya qiyasan ala jawazi nasbi dhorif. Karena mengiyaskan atas bolehnya menasabkan dhorif. Pada contoh ya Zaidun al-dhorifu boleh. Al-dhorifa juga boleh. Demikian pula harusnya. Ya ayyur rajul. Kan dia sifat. Ya harusnya boleh juga. Ar-rajul ar-rajula. Ar-rajul ar-rajuli. Apa? Ar-rajul ar-rajulu. Dhorif iwan nasbi. Kenapa siapa itu? Al-mazuni. Ah, tokoh besar ahli nahwu juga. Kalau yang repot-repot, ulah boleh aja lah. Yang penting saya tahu ada yang berpendapat demikian. Merinci-rinci lupa. Hanya kecuali ya ayyuhannas sayul insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi ya ayyuha nafsu. Tapi yang fathah belum didapati ya. Ya, yang selip selamat jangan dipakai oleh fathah. Ya. Minimal yang fasih itu. Ya, walaupun itu boleh dhamma apa fathah. Kemudian wala tusafu ai illa bismi jinsin muhalla bi al ai munada yang berupa ai tidak boleh disifati kecuali dengan isim jenis yang dihiasi dengan al ar-rajul. Jadi isim jenis di bawahnya banyak orang Zaid Muhammad isnya keumumannya apa syumuli atau badali. Badali rajul ya, cukup dengan satu orang. Aw bismil isyarah atau disifati dengan isim isyarah. Ya ayyuhadha aqbil. Hai orang ini, orang yang ini. Kesinilah, kemarilah, menghadaplah. Aw bi mausulin muhalla bi al atau dengan isim mausul yang dihiasi dengan al. Ya isim mausul kan banyak. Tapi khusus isim mausul yang dihiasi dengan al sehingga kayak ma itu enggak bisa, ya. Ya ayyuhalladzi fa'ala kadza. Enak kan kalau antum sudah hafal itu baitnya. Ah, paham ini? Insyaallah udah kan? Ya, ada pertanyaan? Ya ayyuhal dharib ya maksudnya beral. Ya. Kenapa? Maksudnya apa yang musyak? Masukin di sifat ada tiga. Yang pertama al yang beral, yang kedua pakai za, kemudian al ya. Yang beral ya masuk ke situ juga ya. Bisa juga. Iya. Yang ditanyakan apa tadi? Kalau yang mustaq ya ayyuhal dharib gitu. Masuknya sifat yang mana gitu ya? Apakah yang pertama? Yang pertama itu apa? Yang pertama sifatnya isim jenis ya, yang beral. Iya, isim jenis yang beral. Yang kedua isim isyarah, yang ketiga al mausul bi al. Ya mungkin iya, ya betul juga. Ya. Tadi apa contohnya? Ayyuh dharibu, ini yang beral berarti. Ini mausul yang beral. Apanya? Kalau musyak na'ad. Mana? Yang berapa? Yang terakhir yang tafsil itu ya? Waqila ingkana musyak fahuwa na'adun. Ya dharib ya ayyuhal qaim itu na'at berarti ya kan ini wa in kana jamid berarti yang jamid pada isim jenis kan maka itu atfayan berarti pada ya ayyuhal qaim berarti itu musyak kan musyak berarti dia na'at berarti sebagai na'at adapun kalau jamid pada isim jenis kan jamid tuh maka dia atfayan berarti masalahnya mana ah oh, mana ah iya iya tidaklah disifati ucapan siapa itu yang mana oh di sifat yang di atas ya la tusuf ayyun illa bismi jinsi muhalla bi al Ya, tidak boleh disifati ai kecuali dengan isim jenis. Ya, yang dihiasi dengan al. Ya. Atau isim isyarah atau isim mausul yang dihiasi dengan al. Pertentangannya dengan apa? Isim musyab. Itu bukan isim jenis gitu ya. Ya, masih berarti masuknya bi al berarti kan? Ya, masuknya bi al berarti masuknya. Kemudian wadhu isyaratin ka ayyin fi shifah in kana tarkuha yufitul ma'rifah. Wadhu isyaratin ka ayyin fi shifah in kana tarkuha yufitul ma'rifah. Dhu isyarah, maksudnya apa dhu isyarah? Isim-isim isyarah ya. Dhu isyarah yani isim-isim isyarah. Ka'ayin fi sifah dhu isyarah, isim isyarah itu seperti ayin fi sifah dalam hal datang sebagai sifat. Bagi apa? Ya, saya ulangi, dhu isyarah, isim isyarah seperti ayin fi sifah. Ya. Dalam hal sifah. Saya ulang, in kana tarkuha apabila meninggalkannya. Meninggalkan apa? Sifat tersebut. Yufitul ma'rifah. Menghilangkan kema'rifahannya. Ya. Wa dhu isyarah ka'ayin fi sifah. Ya. Dhu isyarah maksudnya ka'ayin fi sifah adalah fi luzumiha wa luzumi raf'iha. Gitu ya. Wa dhu isyaratin ka'ayin fi sifah. Isim-isim isyarah seperti ayin. Dalam hal sifat, maksudnya fi luzumiha wa luzumi raf'iha, dalam hal ia melazimi sifat dan lazimi rafa. Ya. Wa kauniha bi al min ismi jins aw mausul duna ismi al isyarah. Ya. Ada perbedaan dikit. Ya. Fi luzumiha wa luzumi raf'iha, dalam hal ia melazimi lazim sifat ya dan lazim rafa'nya. Wa kauniha bi al min ismi jinsin, dan keberadaan ia beral dari isim jins au mausul duna ismi isyarah, berbeda dengan isim isyarah. Ya, kita baca dulu di sini. Wa dhu isyaratin ka ayyin fi shifah in kana tarkuha yufitul ma'rifah. Ya. Sahibu isyarah, isim isyarah berarti ya. Seperti ayyin ya. Fi shifah dalam hal sifat. In kana tarkuha apabila meninggalkan sifat tersebut menghilangkan kema'rifahannya. Yufit dari afata yufitu. Dia butuh kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertama dibuang. Yani mukhat yufitul mukhataba ma'rifatal musyar ilaih. Kita baca dulu di sini, yuqalu ya hadzal rajul, dikatakan ya hadzal rajul. Ya hadzal rajul. Di sini dzu seperti apa? Ai dalam hal butuhnya kepada sifat gitu maksudnya. Paham enggak? Dzu isyarah ka ayyin fi sifah. Jadi dhu isyarah seperti ayin dalam butuhnya kepada sifat gitu lah. Kita tahu bahwasanya ayu butuh kepada apa? Sifat kan? Yang setelahnya. Ya. Butuh kepada sifat dan sifatnya wajib apa? Rafa, meskipun ada sisi yang lain sudah disebutkan. Ya. Kapan itu dhu isyarah, isim-isim isyarah seperti ai dalam hal butuhnya secara wajib kepada sifat? In kana tarkuha yufitul ma'rifah, apabila meninggalkan penyebutan sifat setelah dhu itu menghilangkan kema'rifahannya. Masih belum jelas gitu isim isyarah ini penunjukannya kemana gitu. Ah itu saya baru paham sekarang. Paham enggak? Jadi dhu isyarah, isim-isim isyarah itu seperti ai dalam hal butuhnya kepada sifat. Jadi kan ai butuh untuk menjelaskan dirinya kepada sifat setelahnya kan. apakah sifatnya bentuk ya isim jenis yang beral atau isim mausul al atau isim isyarah. Demikian pula isim isyarah butuh kepada sifat setelahnya. Kapan? Apabila meninggalkan sifat setelah isim isyarah itu menghilangkan dari si mukhatab, orang yang diajak bicara, kemarifahnya gak jelas orang yang diajak bicara ini maksud dengan za hadhihi itu siapa gitu. Nah, sebelum itu ada tambahan sedikit. Jadi isim isyarah kadang ia yufitul ma'rifah, qad yufitul ma'rifah, qad la yufitul ma'rifah. Kadang dia menghilangkan kemarifahannya di hadapan si mukhatab, kadang tidak. Kalau yang menghilangkan kemarifahannya seperti yang dicontohkan nanti. Nah, sekarang ada juga isim isyarah kalau disebutkan tidak menghilangkan kemarifahannya di sisi mukhatab. Kalau sudah seperti ini keadaannya, yakni tidak hilang kemarifahannya isim isyarah ini, maka fala yastaqir ila wasfin. Tidak butuh kepada sifat setelahnya. Maka dia kondisinya seperti munada-munada yang lain gitu. Seperti kalau dikatakan ya hadza wa anta muqbil ala rajulin bi'ainihi, dalam keadaan kau menghadap pada orang tertentu. Berarti ini kemarifahannya hilang apa tidak? Tidak. Ya hadza ditunjuk lagi. Ya hadza. Berarti ini kemarifahannya enggak hilang, maka tidak perlu disebutkan sifatnya. Ya hadza al-qa'im, wahai orang yang sedang berdiri ini dikasih al-qa'im, enggak perlu. Kalau mau silakan aja. Gitu. Nah, ini bukan pembahasannya kalau seperti ini. Ya. Maaf. Nanti enggak kalau ngerti jadi jadi apa? Oh, mau ditulis. Iya. Ingkar terku yang mana? Oh, bait ke bait lagi. Isim-isim isyarah itu seperti ai dalam hal butuhnya kepada sifat setelahnya untuk menjelaskan hakikatnya. Kapan itu isim-isim isyarah seperti ai, di mana dia butuh pada sifat ketika meninggalkan penyebutan sifat setelah isim-isim isyarah itu, meninggalkan kemarifahannya, kejelasannya isim isyarah itu kemana gitu nanti. Kalau sudah jelas isim isyarah tanpa sifat ya tidak perlu. Jadi tadi ya hadza dengan tunjuk sudah paham, iya kan. Tapi kalau dikhawatirkan hilang kemarifahnya, maka dikasih sifat. Yuqalu hadza, dikatakan ya hadzal rajul. Ya hadzal rajul, ar-rajul sebagai sifat. Atau bisa dengan sisi yang lain tadi, badal atau tafayan. Ya. Fayajibu raf'ur rajul, maka wajib merafakan ar-rajul. Ya. In ju'ila hadza uslatan linida'i, apabila hadza dijadikan sebagai perantara saja, jembatan untuk memanggil ar-rajul, sebagai penyambung jembatan untuk sampai kepada ar-rajul. Kalau antum manggil ya ar-rajul boleh enggak? Enggak boleh dari alif-lamnya. Ya, tapi kalau ya hadza ar-rajul boleh enggak? Boleh. Maksudnya uslatan linida'i, ju'ila hadza uslatan linida'i, maksudnya bi'an qusida nida'u ma ba'daha, bi'an qusida nida'u ma ba'daha, dituju untuk memanggil yang setelah isim isyarah itu. Seperti ya ucapanmu kepada orang yang dia berdiri sendiri di tengah-tengah orang yang duduk. Ya. Ya dzal qa'imu. Atau ya dzal ladzi qama. Dikasih sifat. Kalau hanya ya dza saja misalkan jelas tadi yang nengok, yang duduk. Yang sedangkan yang kau mau kan yang berdiri gitu, sendirian itu, yang lain duduk kok berdiri. Atau ya dzal qa'imu. Tanpa menunjuk pun tahu, oh saya yang dia bicara ini. Kata ya dza, wahai orang ini, tanpa menunjuk, tanpa melirik, yang mana ya ini ya? Ya. Itu. Kama yajib rafu sifat ai, sebagaimana wajib merafakan sifatnya ai. Wa ila hadza asyara biqauli, dan kepada inilah musannif mengisyaratkan dengan ucapannya, in kana tarkuha yufitul ma'rifah. Fa in lam yuj'al ismul isyarah wuslah, adapun kalau isim isyarahnya tidak dijadikan sebagai perantara kepada nida, perantara untuk memanggil yang setelahnya, maka lam yajib rafu sifatih, tidak wajib merafakan sifatnya. Ya. Fal yajuzu rafu wan nasab. Bahkan boleh dua, dengan dua di sisi. Ya. Ya. Ha zaidah li tanbih, zaidah lazimah. Badal min apa? Lafadznya atau mahalnya? Ya. Terus badal ar-rajulu, badal dari mahalnya apa? Dari lafadznya apa? Ayyu. Marfu atau mansub atau mabni? Marfu. Ya, lafadznya marfu, tapi mahalnya apa? Mansub. Ya. Nah itu. Ya sama istilahnya juga. Ayu di situ munada mabni ala dhom, pada mahalnya apa? Nasab. Ar-rajulnya juga demikian pula. Ya, mabni atau marfu? Dia badal dari ayu. Hah? Apa? Marfu. Wa alamat rafi. Ad-dhamma dhahirun ala akhirih gitu. Hah? Bagaimana irob yang benar? Hah? Ya mungkin kalau melihat lafadznya ya, sifat ar-rajulu marfu karena melihat lafadznya ayu itu dhammah ya. Jadi ayunya yang mansub ya. Ya nanti insyaallah cek lagi. Selama ini kita pakai seperti itu ya. Ya ayyuhal insanu wal insan na'at atau badal li lafzi ayyu kan. Maka dia marfu' wala matrfi dhamma dhahirun ala akhirih. Karena dia tidak mabni ya. Sini kita jelaskan ya. Hayatu bayan badal. Ya demikian juga nanti irobnya hadza juga. Ya. Bagaimana coba ayu hadza irobnya ayu munada mabni ala dhamm bi ma'na nasbin. Halitan bi dza ism isyarah mabni ala sukun. Pada mahalnya apa? Dza. Nasbin atau rafa? Hah? Kalau tadi ar-rajul rafa. Ya, di PR ya. Ya, insyaallah nanti insul. Ya Rabbnya. Paham itu tadi pembahasan wa bi isyaratin ka ayin fi sifah in kana tarku yufitul ma'rifah. Ada yang masih belum paham? Ya, tadi kalau bukan muslah ya. Kalau bukan muslah maka boleh dengan dua sisi. Artinya antum dengan ya hadza saja sudah diketahui gitu siapa yang dimaksud. Yang antum maksudkan hadza itu ya hadza misal al-qa'im. Dengan hadza saja sudah cukup nih, cuma antum pengen perkuat lagi. Tapi kalau yang dia tidak cukup sudah dengan sifat, yang dia maukan sebenarnya manggilnya itu al-qa'im, cuma enggak bisa langsung ya al-qa'im. Mau orang berdiri. Enggak bisa nih kalau saya langsung ke ya al-qa'im. Maka ditarik hadza. Ya hadza al-qa'im. Ini maukan dia al-qa'im. Ataupun kalau ya hadza rajin dimaukan ini, orang ini. Ya hadza, wahai orang ini. Nih. Yang sedang berdiri misalkan. Kemudian fi nahwi ya, nanti insyaallah ya rabnya kita usulkan lagi. Nih. Apakah tadi marfu' dan rafnya dhamma zahirah? Kata dia mabni dia dhamma tapi pada mal hanya nasab gitu. Fi nahwi sekarang ya. Atau yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa? Ada alif lamnya? Boleh enggak? Sudah lewat kita tidak boleh memanggil yang beral yal qaim kecuali Allah. Ya Allah. Atau orang yang namanya diambil dari jumlah. Iya kan al-muntaliq. Apa rajulun tuh? ar-rajulu muntalik, misalnya itu. Sudah lewat itu. Iya kan? Ya makanya dihasilkan perantara hadza. Atau dikasih ayu tadi, ayyuhal qa'im, bisa. Iya kan? Kemudian fi nahi sa'adu sa'ad law siyantasib sanin wa dhumma waftah awwalan tusib. Pada contoh sa'adu sa'dal lausi yang tasib nasab, mana yang nasab? Sa'ad yang keduanya, ya. Yang tasib sani fa'ilnya, yang kedua nasab sanin marfu' wa marfu' dhamma ya al muqaddarah ala liyal mahdufa liltiqai sakinaini li al-thiqal, ya kan? Wa dhumma waftah awalan tusib, wa dhumma waftah dhumma dan fathahlah yang pertama, ya, tusib, ya, maka engkau telah benar, ya. Fi nahi sa'adu sa'ad al-lawsi yang tusib, pada contoh sa'ad Sa'ad al-Ausi antasib thanin, dan dhammahlah dan fathahlah awalan tusib, yang pertama tusib, ya, engkau telah benar. Yuqal dikatakan ya Sa'du boleh, ya Sa'da boleh. Sa'ad al-Ausi ketika diulang, ya, alamnya dan didhafahkan yang keduanya, boleh dengan dua sisi, ya Sa'du, ya Sa'da, Sa'ad al-Ausi, Sa'ad al-Ausi, sesuku Aus, ya. Ada jawab waqa'at hadhihi al-ibarah fi qawli asy-syair, ungkapan ini juga datang dalam ucapan penyair, ayya sa'adu sa'ada law sikun anta mani'a wa ya sa'adu sa'ada al-khazrajin al-ghatarifi ajiba ila da'il huda wa tabawwa min Allah fil firdaus zulfata 'arifi. Sawin jelas, ya. Ya taimu taima boleh, ya taimu, ya taimu, ya taima boleh, ya taimu taima adi boleh juga, ya taima taima adi, ya. Ini juga potongan bait li Jarir ibni Atiyah min kalimah ya jufiha Umar ibn Laja at-Taimi, dari satu kalimah yang dia mencerca di dalamnya Umar ibnu Laja at-Taimi. Secara sempurnanya ya taimu taima adi la abalakum la yulqiyannakum fi sawatin Umar, ya. Ya Taim, wahai Taim, Taim Adi, Taimnya Adi. La abalakum, ada nanti maknanya la abalakum. La yulqiyannakum fi sawatin Umar, jangan sampai Umar melemparkan kalian dalam kehinaan atau kejelekan. Cercaan kepada Umar. Lihat, ya, kita ada faedah di sini. Itu tentang aban lakum, la aban lakum. Apa diucapkan, apa maknanya? Ya. Sebutkan la aban lakum jumlatun qad yuqsad biha al-madh, satu jumlah la aban lakum, ya, satu jumlah yuqsad biha al-madh, ini maukan dengannya am al-madh pujian, ya. Wa ma'nahu dan wa ma'naha maknanya hina idzin adalah nafyu nadhir al-mamduh bi nafyi abih, menafikan orang yang serupa dengan yang dipuji dengan menafikan bapaknya ini, la aban lakum, ya. Wa qad yuqsad bi hadzam, terkadang dimaukan dengannya cercaan. Wa ma'naha dan maknanya ketika itu annal mukhatab majhulun nasab, bahwasanya si orang yang diajak bicara nasabnya tidak jelas, la aban lakum. Qala Suyuti hiya kalimatun tustamal 'indal ghilbah fil khitab, kata Suyuti ucapan ini la aban lakum adalah kalimat yang digunakan ketika al-ghilbah, marah ataupun keras dalam pembicaraan. Wa asluhu, asalnya an yunsab al-mukhatabu ila ghairi abin ma'lum, asalnya adalah si orang yang diajak bicara disandarkan kepada ghairi abin ma'lum, kepada bapak yang tidak dikenal, ya. An yunsab al-mukhatab ila ghairi abin, ya. Si orang yang diajak bicara dijantarkan kepada ghairi abin ma'lum, selain bapak yang diketahui, ya. Tidak diketahui bapaknya, gitu. An-yunsab al-mukhatab, orang yang diajak bicara disandarkan kepada ghairi abin ma'lum, kepada selain bapak yang ma'lum. Syatman lahu wahtiqara, sebagai cercaan dan penghinaan thumma kathara fil isti'mal, kemudian banyak dalam penggunaan, hatta sara yuqal fi kulli khitab, sehingga jadilah dikatakan pada semua pembicaraan, yaghlab fi atau yughlab fi, dilakukan dengan keras padanya kepada mukhatab. La adhan lakum, wa qala Abu al-Hasan al-Khfash, kanatil Arab tastahsin an taqula la adhan lakum wa tastaqbih. Ya. Jadi orang Arab dahulu tastahsin an taqul, menganggap bagus dengan kau mengatakan la adhan lakum wa tastaqbih juga. Ah, dirinci ya. Kalau menganggap bagus dikatakan la aba laka. Kalau tastaqbih menganggap jelek, la umma laka. Ya, ya musyfiqatan hanunatan. Ya. Waktu tuzkar hadil jumlah fi ma'radi ta'ajub, karena juga disebutkan jumlah ini ketika mengekspresikan ta'ajub. Ya, seperti ucapan lillahi darruk. Ya, cukuplah. Kita lanjutkan bahasan ini. Ya Zaidu Zaidal Ya'malati. Boleh ya Zaidu, boleh ya Zaida. Zaidal Ya'malati. Al-Ya'malat. Itu adalah jamak dari ya'malah, mana al-ibil al-qawiyah, unta-unta yang kuat untuk bekerja. Ya. Kenapa di sini disandarkan Zaid kepada al-ya'malat, unta-unta yang kuat bekerja? Li husni qiyamihi 'alayha wa ma'rifati bi hudaiha. Karena bagusnya si Zaid yang kedua itu ya dalam mengurusinya. Ya husni qiyamihi 'alayha wa ma'rifati bi hudaihi, dan kepandaiannya dalam bersenandung untuk menjalankan si unta ini. Jadi unta itu dijalankan dengan senandung, ada nadanya tertentu sehingga unta ini jalannya kencang. Ya. Itulah disandarkan Zaid kepada al-ya'malat. Ya. Fa yajibu nasbu tsani, adapun yang keduanya, tadi yang pertamanya bagaimana? Boleh dengan dua sisi, dhamma dan fathah. Fa yajibu nasbu tsani, dan wajib menasabkan yang kedua. Wa yajuzu bil awwali dhammu wan nasb. Adapun yang pertamanya boleh dengan dua sisi, dhamma dan nasab. Dhamma dan nasab. Di sini musannif mendahulukan mana? Wa dhamma wa iftah awalan tusib. Mendahulukan dhamma dulu, dhamma dan fathah yang pertama tusib. Didahulukannya dhamma, perintah untuk mendhamma. Kemudian setelah itu diikuti perintah untuk menfathah. Ini menunjukkan bahwasanya dhamma itu ahsan. Ya, lebih bagus. Idh wajhu arjah. Karena sisi dhamma itu lebih rajih. Ini sudah lewat tadi kan? Karena dia munada lah. Mufradun alam. Ya, demikian kata. Sebutkan dalam syarah al-Makrudi. Dengan hasyiah Ibn Hamdun. Fa'in dhamma al-awwalu. Tadi. Munada yang diulang penyebutannya kemudian. Disandarkan yang kedua kepada yang lain. Bagaimana? Yang pertama boleh dengan dua sisi. Yang kedua hanya satu sisi saja. Nasab. Ya Zaidu, Zaida, Zaidal Ya'malat. Sama sih hakikatnya Zaid yang pertama dengan Zaid yang kedua. Ya. Yang pertama boleh dengan dua sisi. Ya Zaidu, ya Zaida boleh. Yang keduanya harus nasab. Ya Zaid, Zaida. Ya. Fa'in dhammal awwalu kana tsani mansuban ala tawkid. Kalau kita mendhammah yang pertama dengan dikatakannya Zaidu, Zaida al-Ya'malat, kana tsani mansuban ala tawkid, maka yang keduanya mansub sebagai tawkid. Mansub sebagai tawkid dengan melihat apanya? Mahalnya. Ya. Cuma ada kritikan di sini. Ya, ada kritikan kalau dibawa kepada tawkid. I'tarabu jama'atun nasb tsani 'ala annahu tawkid al-awwal. Ada yang mengkritiki pendapat yang mengatakan bahwasanya yang keduanya taukid bagi yang pertama. Bi'tibaril mahal. Cuma ada jawabannya juga. Dibaca. Cepat ya. I'tarabu jama'atun nasb tsani 'ala annahu tawkid lil-awwal bi'tibaril mahal in kana al-awwal madmuman. Sebagian ahli nahwu mengkritiki. Ya. Nasb tsani, nasab yang kedua sebagai taukid bagi yang pertama. Bi'tibaril mahal, karena melihat mahalnya. In kana al-awwal madmuman, apabila yang pertama di dhammah. Ya Zaidu, Zaida. Yang mengatakan Zaida ini apa? Taukid bagi mahalnya Zaid. Maka ini apa? Dikritiki oleh sekelompok mereka ahli nahwu. Wa qalu. la yajuzu an yakuna hadza taukidan ma'nawiyan. Mereka berkata tidak boleh untuk Zaid yang kedua dijadikan sebagai taukid ma'nawi. Kenapa? Li'anna taukid al-ma'nawiyya yakunu bi alfadhin mu'ayyanah. Terjadi dengan lafaz-lafaz tertentu, iya kan? Nafsu, ain, kul, kila. Ma'rufah, idza ma'rufah laysa hadza minha. Sedangkan ini tidak termasuk. Iya. Wala yajuzu an yakuna taukidan lafdhiyyan, kalau dibawa kepada taukid lafdhi pun tidak bisa, liwajhain, karena dua alasan. Awaluhuma yang pertama anna lafdhu tsaniya qad ittasala bima lam yattasil bil lafdhu al awwal. Alasan yang pertama, lafaz Zaid yang kedua, kita ambil satu contoh saja Zaid. Lafaz Zaid yang kedua itu bersambung dengan kalimat atau lafaz yang pertama dari Zaid tidak bersambung dengannya. Iya kan? Paham? Wa huwa mudhaf ilaihi, itu mudhaf ilaihi. Ya harusnya kalau badal ya sama aja, kalau badalnya pada lafzi harusnya sama gitu. Iya. Antara lafaz yang pertama dengan yang kedua, kalau yang keduanya diidhofahkan, harusnya yang pertama juga diidhofahkan gitu. Paham enggak? Wasanihima yang kedua, alasan kedua, kalau dibawa kepada taukid lafzi enggak bisa. Anna ta'rif al-awwal bin nida. Ma'rifahnya yang pertama, Zaid yang pertama bin nida atau bil alamiyah yang mendahuluinya, wa ta'rifu tsani adapun ma'rifah yang kedua bil idhofah. Dengan idhofah Zaida al-ya'malat. Ya, karena ketika dia diidhofahkan boleh, tapi ketika diniatkan ma'rif nakhirah, iya kan? Sehingga dia ma'rifahnya Zaid yang kedua dengan apa? Idhofah. Bukan dengan alamiah, karena alamiah sudah tercabut karena dia diidhofahkan. Ya. Yuriduna bihadainil wajhaini an yubayyinu anna baina taukid wal mu'akkid ikhtilafa. Mereka menghendaki dengan dua alasan ini untuk menjelaskan bahwasanya antara taukid, ya, antara taukid dan mu'akkad ada ikhtilaf. Fa yuqarriru, dan untuk menetapkan annahu idza ikhtalafa lafdhan, bahwasanya kalau lafadznya berbeda, lam yasluh an yakuna tsanihima taukidan li awwalihima, tidak cocok yang keduanya menjadi taukid bagi yang pertama. Jadinya yang mengkritiki Zaid dijadikan sebagai apa? Taukid. Qala Abu Ha'am Rajah, ya, saya dijawab oleh Abu Rajah, waliman yadhhab ila anna tsani تأكيد للأول أن يلتزم أنه لا يجب استواء المؤكد والتوكيد في جهة التعريف ويكتفي بشراكها في جنس التعريف فافهم ذلك. فهم لا؟ فهم. Kata Broja, silakan bagi orang yang berpendapat bahwasanya Zaid itu adalah taukid, bisa. Bagi orang yang berpendapat bahwasanya yang kedua taukid, lahu baginya untuk mengatakan atau an yaltazim, menetapi. Saya ulangi, waliman yadhhab ila anna tsani, bagi orang yang berpendapat bahwasanya yang kedua itu sebagai taukid bagi yang pertama, silakan bagi dia untuk yaltazim, menetapi satu kaidah, annahu la yajibu, bahwasanya tidak wajib istiwa al-mu'akkad wa taukid, samanya taukid dan mu'akkad yang ditaukidi fi jihati ta'rif, dari sisi arah ma'rifahnya, wa yaktafi, dan hendaknya ia cukupkan dengan bishtirakihima, dengan samanya keduanya antara mu'akkid dan taukid fi jinsi ta'rif, dalam jenis ma'rifahnya. Sama-sama ma'rifah, meskipun jenis ma'rifahnya ini dengan ini, itu dengan itu, tapi sama-sama ma'rifah kan, ya sudah, enggak apa-apa. Ya, paham enggak? Tahu dikit lagi. Nah, tadi mana tadi? Fa in dhamma al-awwal kana ath-thani mansuban ala taukid. Apabila didhammah yang pertama, maka yang kedua mansub sebagai taukid. Tidak ada masalah berarti, ya. Kata Buraja itu. Aw ala idmari a'ni, atau di atas pengidmaran fi'il a'ni, aw ala al-badaliyah. Kalau di atas pengidmaran a'ni berarti maf'ul bih, ya. Atau sebagai badal. Ya, badal kan boleh. Ya, badal berbeda apa? Ma'rifahnya. Aw atil bayan atau ataf bayan, aw ala nida atau di atas nida, pembuangan nida gitu ya. Zaidu ya cuma dibuang. Wa in nusib al-awwal, adapun kalau yang pertama dinasobkan, kalau tadi yang pertama dimabnikan di atas dhammah, kalau yang kedua dinasobkan berarti apa? Murab, ya. Ya zaida zaidal ya'malat. Fa madhhabu sibawaihi, maka madhhabnya sibawaih annahu mudhaf, maka zaida itu mu'rab mansub dan dia mudhaf. Didhafahkan ilama ba'dal ismi tsani, kepada isim yang datang setelah isim yang kedua. Berarti ya Zaida, Zaidal ya'malat, Zaid yang pertama didhafahkan kepada al-ya'malat, Zaid yang keduanya diloncati. Ya. Wa an-tsani muqham. Ah, ini saya kemarin ini ya ada tambahan dari Al-Khubari penjelasan mana muqham. Wa anna sani mukhamun bainal mudhaf wal mudhaf ilaih. Dan bahwasanya yang kedua itu ada mukham, ini tambahan saja. Mukham, tambahan saja yang dimasukkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Zaid dan taukid. Wa madhhabul mubarrid, adapun madhhabnya al-mubarrid, annahu mudhaf ila mahdhuf. Maksudnya Zaid yang pertama itu mudhaf, tapi mudhafnya bukan kepada al-ya'malat dalam contoh ini ya, tapi kepada yang mahdhuf. Ya. Mithli ma udhifa ilaihi tsani, semisal dengan lafaz yang Zaid yang kedua ditafakkan kepadanya. Jadi takdirnya ya Zaid al-ya'malat gitu. Wa anna al-asl, adapun dalam bait yang lain, ya taima adi gitu. Fahudifa adi, maka dibuang adi, ya. Al-awwal, adi yang pertama, lidalalati tsani alaihi, karena sudah ditunjukkan oleh yang kedua. Ya. Ada catatan lagi nih ya, banyak kritikan. Semuanya ada kritikan. Yalzamu ala madhhab Sibawaih, kelaziman pendapat Sibawaih yang menyatakan bahwa Zaid yang pertama itu adalah didhofahkan kepada isim yang datang setelah Zaid yang kedua, kelazimannya adalah adanya al-fasl, pemisahan antara mudhaf dan mudhaf ilaih bi ajnabi, dengan ajnabi. Tapi mungkin ini bisa dijawab juga ya. Kayak apa yang sering kita dapat itu apa? Bila itu lainnya yang bila, yang bila zadin atau apa ya, yang sebelumnya itu lainnya kan di situ zaidah itu, baknya mengajarkan zadin, bila zadin jitu bila zadin atau semisal itu ya kan, tapi itu bukan mubafilai cermat jurur wa huwa ghairu maqbul, dan itu tidak bisa diterima katanya. Itu kelazimannya madzhab Sibawaih adalah mengharuskan adanya pemisah antara mudhaf dengan mudhaf ilaih, dan itu katanya tidak diterima. Adapun kelazimannya madzhab al-mubarrid yang mengatakan bahwasanya dibuang mudhaf ilaih dari yang pertama adalah al-hadzf min al-awwal, pembuangan dari yang pertama karena sudah ditunjukkan oleh yang kedua. Ini juga dibantah, yaitu bahwasanya al-asl al-akas, hukum asalnya ini buang yang kedua karena sudah ditunjukkan oleh yang pertama. Ini yang pertama dibuang karena sudah ditunjukkan yang kedua gitu. Wa huwa al-hadzf min al-tsani li dalalati al-awwal 'alaihi. Kelemahan, enggak tahu yang benar apa berarti. Kan disebutkan di sini. Salahkan ngapain? Daripada enggak ada hujahnya, mending daripada enggak ada alasan yang lain ya sudah. Pilih aja si bawah mendapatnya. Iya, kita qala hadzani fasaddiquha. Fa innal qaul maqalat hadzami. Kalau lagi repot-repot banyak khilaf. Nahu. Selesai. Ah, sebelum itu ada yang bertanya kan? Nanti ya insyaallah. Yang tadi Arabnya, kita ulang lagi. Ah, silakan ada yang mau bilang, barangkali ada yang masih jelimet, masih ruwet. Yang mana? Hah? Al-Rajih Al-Dham. Yang mana ya, ini sudah lewat cepat nih. Oh gitu. Fuhima min takdimihi Al-Dham. Fuhima min takdimihi Al-Dhammu. Fuhima min takdimihi Al-Dhamma. Bukan Al-Dhammu, Al-Dhamma. Fuhima min takdimihi Al-Dhamma annahu ahsan. Ahsan. Iz wajhuhu arjah. Disebutkan isyarah al-makudi hasyah Ibn Hamdun. Bagus. Yang ada hasyah-hasyahnya. Al-Hashmu ini juga bagus. Yang lain? Dapat berapa bait nih? Ah, oh, itu terjemahannya aja. Yang mana nih? Ya sama aja kan yang saya juga. Mana yang ya Sa'ad, wahai Sa'ad, Sa'adnya. Ya ada penjelasan Sa'adnya suku Aus gitu loh. Wahai Sa'ad, Sa'adnya suku Aus. Disebutkan di situ kenapa disebutin Al-Aus? Disebutkan dalam catatan kaki lil ihtiraz an taym murrah. Ya, agen taym ini ya. Untuk ihtiraz itu mengeluarkan Sa'ad dari iskobil yang lain. Wahai Sa'ad, Sa'ad dari Al-Aus gitu. Apa yang sulitnya? Iya kan? Kalau ya Zaid al-Ya'mal, kalau Zaid banyak, tapi kalau Zaid al-Ya'malat, oh ini Ini badalnya. Atau apa tadi apa? Taukid. Atau maf'ulun bih. Atau macam-macam tadi kan. Yang penting antum ada jawabannya aja lah. Tapi disebutkan oleh para ahli nahu gitu, bukan orang sendiri. Ya, yang lain. Gimana? Mana yang sulit? Saya sudah baca satu lagi nih. Tapi Hasan berhenti aja situ ya. Silakan tanyakan aja lah sisanya, mana yang kurang jelas atau minta diulang. Mana baiknya mana? Saya tanya ke nomor 2. Waqa'at hadhihi al-ibarah fi qawli syair. Buka kamus saja. Aya Sa'ad, Sa'ad al-Aws, wa ya Sa'ad, Sa'adnya suku Aws. Kun anta mani'a. Jadilah engkau sebagai orang yang bisa mencegah, menghalangi. Ya musuh. Dan misalnya. Wa ya Sa'ad, Sa'ad al-Khazrajin. Atau menahan diri ya. Wa ya Sa'ad, Sa'ad al-Aws. Jadilah engkau sebagai orang yang menahan diri. Wa ya Sa'ad, Sa'ad al-Khazrajin. Suku Khazraj al-Ghatarif. Ajiba. Ya. Wahai. Dua Sa'ad ajiba ila da'il huda. Andaknya kalian berdua Sa'ad dari Aus dan Sa'ad dari Al-Khazraj ajiba ila da'i al-huda. Andaknya kalian jawab. Ya, sambut da'i al-huda, penyeru kepada petunjuk ya Rasulullah ya. Wa tabawwa'a. Andaklah kalian berdua Sa'ad tokohnya Aus dan Sa'ad tokohnya apa? Khazraj. Mempersiapkan, tabawwa'a, mempersiapkan tamahadu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Zulfata arif, kedekatan orang yang memiliki ma'rifah fil firdaus, di surga firdaus. Jelas kan? Jelas kan? Hah? Waya Sa'ad, Sa'adnya Aus. Waya Sa'ad, Sa'adnya suku Aus. Jadilah engkau mani'an, orang yang menahan diri, tidak berperang. Waya Sa'ad, Sa'ad al-Khazrajin al-Ghatarif. Juga demikian. Ajiba, nak ya kalian berdua waya Sa'ad menyambut seruan da'i al-huda, penyeru kepada petunjuk ya Rasulullah ya. Wa tabawwa'a, dan hendaknya kalian berdua mempersiapkan di surga firdaus zulfata arif, kedekatan orangnya arif. Yes, cuma itu aja, berarti yang lainnya mudah ya bahasanya, cuma artinya ini aja ya. Ya, berarti paham bahasanya, cuma artinya aja ini yang ditanyakan. Hah? Oh, bian qusida, bian qusida nida'un ma ba'daha, itu kan? Bian qusida nida'un ma bian qusida nida'u ma ba'daha ka qaulika niqa'im baina qaumin julus ya dzal qa'imu wa ya dzal ladzi qama, itu kan? Apa yang ditanyakan? Maksudnya ini menjelaskan tadi in ju'ila hadza uslah li nida'i, wajib munada yang bentuknya isim syarat disifati dengan sifat seperti ar-rajul ketika hadza ini ya, ataupun ketika yang dituju dari panggilan tadi adalah ya setelah isim syaratnya ar-rajul. Paham? Kalau antum manggil langsung ya ar-rajul kan enggak boleh, ya ar-rajul enggak boleh karena dia beralif lam. Maka antum datangkan ya hadza ar-rajul gitu. Apa ya zalika ar-rajul isim syarat yang lain. Ya. Paham enggak? Tapi kalau antum menghendaki isim isyarahnya ya cukup sudah jelas misalkan ya. Atau antum menghendaki isim isyarahnya ya, mana isim isyarahnya itu dihendaki gitu, mentanbih eh, orang ini. Maka boleh dengan dua sisi ya. Iya, waslah. Uslah tadi, uslah. Jembatan. Perantara untuk bisa memanggil isim yang beral. Ya. Ini seperti ayu persis kan? Harus disifati. Ayuhal insan. Ya. Insya Allah nanti kita perjelas lagi irobnya. Sifat tadi apakah marfu' karena melihat apa? Lafadznya atau bina. والله اعلم سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك